Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan membaca matan, ya. Kita tidak membaca pada satu syarah tertentu, kita akan membaca matan yang kemudian dalam perjalanan ke depan insyaallah kita akan nukilkan akwal dari para syurah, dari para pensyarah dari kalangan ulama kita. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kita telah lewat pembahasan yang terkait dengan al-basmalah. Ya, hal ini kalau bismillahirrahmanirrahim dinamakan dengan basmalah. Adapun sekedar bismillah dinamakan dengan apa, Walid? Bismillah. Abu Qais, kalau dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dikenal dengan basmalah, adapun sekedar bismillah. Abu Faris, Abu Latifah, nah, tasmiyah, ya, at-tasmiyah. Makanya beda ya antara tasmiyah dan basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang anak yang makan di hadapannya, gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik, sebelumnya wa sammillah. Nah, sammi itu adalah fi'il amr dari tasmiyah, jadi perintah untuk membaca basmalah, sehingga ketika mulai makan bukan dengan bismillahirrahmanirrahim tapi dengan bismillah. Qala min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin. Kata Syekh di sini termasuk dari perkara yang paling mengherankan, min a'jabil ujab, perkara yang paling aneh dan juga akan nanti akan dijelaskan oleh Malik apa keanehannya, akan lewat insyaallah bersama kita, dan juga termasuk ayat yang paling besar yang menunjukkan tentang kudratil malikil ghalab, kudrah yaitu tentunya kemampuan, kekuasaan al-malik al-ghalab, al-malik al-ghalab tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sittatu usulin, 6 landasan utama, 6 pokok dalam agama ini tentunya. Bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhanun. Di mana 6 perkara ini, 6 pokok ini Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang awam pun. Nah, lebih dari pokok atau di atas, lebih dari apa-apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. 6 perkara ini yang nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu, ya. Ini 6 perkara yang sangat pokok. 6 perkara yang di mana perkara-perkara ini telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Dengan penjelasan yang mudah, dengan penjelasan yang gampang. Bahkan lebih mudah pada hakikatnya kalau seorang mau melihatnya dengan kacamata insaf, lebih mudah dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang membayangkan perkara tersebut. Agama ini susah, agak tidak. Summa ba'da hadza ghalita fiha katsirun min azkiyail 'alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Jadi perkara-perkara ini yang pada hakikatnya banyak dalam Al-Qur'an telah Allah sebutkan berulang kali. Ini mungkin yang depan agak maju aja mungkin. Beri tempat yang berdatang. Nah. Bahkan bagi orang awam pun sebetulnya penjelasannya sangat mudah. Dalam Al-Qur'an, ya terkhusus tentunya karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, orang Arab yang atau orang yang menguasai bahasa Arab yang akan merasakan ini langsung. Nah, walaupun bukan Arab-Arab, tapi kalau dia menguasai bahasa Arab akan merasakan betapa mudahnya ayat-ayat Al-Qur'an, firman, sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan tentang permasalahan ini. Wadih, sebetulnya jelas. Tetapi kemudian ternyata setelah ini semuanya ghalita fiha katsirun min azkiyail 'alam, ternyata banyak yang keliru dalam permasalahan-permasalahan ini. Siapa? Bukan orang-orang yang juhal, bukan orang-orang yang pada hakikatnya belum mengerti atau tidak mengerti sufaha, bukan. Siapa yang keliru? Siapa yang tidak paham hasilnya? Azkiyaul alam. Azkiya, orang-orang yang cerdas di alam ini. Dan uqala bani Adam, orang-orang yang akil, berakal dari kalangan bani Adam. Illa aqal qalil. Ternyata 6 perkara yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu, yang dimana pada akhirnya telah jelas, setelah penjelasan tersebut, banyak yang keliru. Adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal akil, kecuali aqal qalil. Sangat sedikit dan sedikit sekali, sangat minoritas. Kemudian yang dimana penjelasan tersebut kita nanti akan masuk pada contoh pertama. Ini akan kita berikan permisalan yang paling mudah, yaitu contoh pertama tentang permasalahan ikhlas atau tauhid. Ya, kalau kita perhatikan dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, semuanya sampai termasuk ayat-ayat terakhir, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Kullu. Bahkan seluruh Al-Quran pada akhirnya permasalahannya adalah ikhlas dan tauhid. Wah, dia jelas. Tapi ternyata akhirnya banyak orang ternyata keliru dalam memahami permasalahannya sebetulnya sederhana sekali. Nah, bahkan kita mengetahui sebuah surat yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang awam, sering diulang-ulang, sering dibaca, yaitu surat Yasin, itu isinya luar biasa tentang tauhid. Tentu apa surat Yasin? Nah, yang dulu sering ikut Yasinan, selamatan, entah 100 kali, 1000 kali digilir ke orang 8, orang 10, ya. Nah, diantaranya adalah, nah, wajah bin Aksar Marina Bali, kalau yang, ya, apa lagi? Kama liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'u. Nah, attakhidhu min duni alihatan in yuridni ar-rahman la tughni anhum syafa'atun syai'an illa. Nah. Ini tentang tauhid. Ini surat Yasin. Wajah rajul naksal Madinah yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang dari penghujung negeri tersebut kemudian menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul tersebut. Nah, kemudian orang ini mengatakan, famalia la'budul ladzi fatarani. Ada apa aku kemudian tidak mau beribadah kepada zat yang menciptakan aku. Dari sini kita mengetahui bagaimana orang ini beristidlal tentang tauhid uluhiyah dengan apa? Nah, fatarannya adalah, ada apa aku tidak mau beribadah kepada zat yang menciptakan aku? Berarti istidlal dengan rububiyah. Ini uslubnya Al-Quran ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firasha was samaa binaa. Menyebutkan dalam Al-Baqarah dikatakan, wahai sekalian manusia, ubudullah, beribadlah kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan engkau, yang langit dan bumi, yang menghamparkan langit, yang menjadikan bumi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, wahai sekalian manusia, untuk beribadah. Lish, kenapa? Hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang dengan sifat-sifat ini, Dia Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena tidak ada pengingkaran dari orang kafir Quraisy bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menciptakan langit, yang menghamparkan, tidak ada pengingkaran. Ketika kita mengetahui zat yang seperti ini sifatnya, maka dialah satu-satunya zat, karena dialah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Maka zat yang seperti ini, kondisinya sifat-sifat seperti ini, dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Sama. Di sini juga, famalia la abudulladzi fatarani. Ada apa aku kemudian aku tidak mau beribadah kepada zat yang menciptakan aku? Artinya zat yang menciptakan berarti dia yang berhak untuk diibadahi. Tauhid. Dan surat Yasin. Atas itu min duni aliha. Apakah aku hendak menjadikan selain dia sebagai sembahan? Coba dalam surat Yasin. Dalam penghujung surat bagaimana? Nah. Hampir-hampir habis. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ada yang hafal di surat Yasin? Hah? Masa dulunya enggak pernah ikut? Ya. Ini termasuk surat yang panjang yang banyak orang hafal. Kenapa? Ya karena sering. Nah, tapi tadi bacanya cepat luar biasa, akhirnya enggak dihayat mana. Tapi ini tauhid. Dalam terakhir surat Yasin ini, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah dan harapannya agar mereka mendapat pertolongan. Kemudian dalam ayat berikutnya apa? La yastati'una nasrahum. Pada akhirnya mereka tidak mampu untuk menolong mereka. Artinya sembahan-sembahan tersebut tidak mampu untuk menolong orang-orang tersebut yang menjadikan selain Allah tandingan. Nah, kita apabila merenungi akhirnya, makanya akhirnya kita banyak-banyak bersyukur ya kawan, dapat taufik dan hidayah. Coba surat Yasin itu seolah-olah kalau kita membaca, kemudian kita ingat bahwa orang yang membaca tersebut begitu, isinya apa? Yasin, Al-Quran, Lakin, innakala minal mursalin ala sirati mustaqim tanzil azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna ala a'naqim aghlalan fa'iyya ilal abqani fahum muqmahun wajana min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahu wa hum la yubsirun. Ya subhanallah. Coba dalam surat Yasin, luar biasa kata Yasin Al-Quran lagi dan nah dan tidak nazirahim litundiro, agar engkau memperingatkan litundiro kauman yang dimana aba, bapak-bapak mereka dahulu telah dalam peringatan. Nah, kemudian Allah katakan, tapi laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tapi maksudnya Allah takdirkan. Nah, dengan catatan takdir yang telah tuliskan dengan keadilannya. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim. Sudah al-qaul dari Allah Subhanahu wa taala atas mayoritas manusia. Mereka dalam kondisi tidak beriman. Nah, wajana baina aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka sebagai penghalang, belakang mereka sebagai penghalang. Fahum la yusiru. Mereka tidak mampu untuk melihat al-haq, bukan melihat pandangan mata seperti ini. Kita apabila memahami ayat ini, kemudian kita sebab orang-orang yang membaca tersebut, Yasinan yang lain, membaca surat ini seolah-olah mereka membacakan untuk diri mereka. Nah, untuk kondisi mereka yang seperti ini. Tertutup mata hatinya. Nah, diulang-ulang oleh mereka. Oh ya, subhanallah, seandainya mereka mengetahui isi kandungan surat Yasin, mereka jadi orang yang muwahhid. Kalau mereka mau. Nah, ini kemudian Asy-Syaikh mengatakan, min a'jabil ujab. Ya. Perkara yang paling mengherankan. Tauhid, semuanya Al-Qur'an isinya tauhid. Dari pertama sampai terakhir, semua tauhid. Isinya Al-Qur'an itu apa sih? Hah? Ima perintah dan larangan, ima tauhid, larangan syirik, ima ahkam, ya, hukum-hukum warisan yang lainnya, ima kejadian-kejadian umat-umat yang terdahulu. Iya kan? Apalagi isinya Al-Qur'an. Sudah itu saja. Semua tentang tauhid. Tauhid dan syirik jelas. Umat-umat terdahulu diceritakan dalam rangka apa? Kita mengambil ibrah, ini loh mereka kalau tidak bertauhid. Ini loh kalau mereka syirik. Ini loh kalau mereka menentang Allah. Hukum-hukum semuanya dalam rangka apa? Memurnikan ketaatan kepada Allah. Berarti memurnikan ada makna khalas, yaitu ikhlas. Disuruh untuk wasiat aturannya seperti ini. Zakat aturannya seperti ini. Tunduk enggak? Sepakat enggak? Suruh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada apa hakikatnya? Untuk memurnikan agama ini ketaatan kepada Allah. Ikhlas. Tauhid. Saya kata sih, ini yang min ajabil ujian. Heran, kok bisa? Sudah jelas, berulang kali. Kul huwallahu ahad. Juga sering. Nah, tapi mereka kata saya di sini. Kemudian, ternyata banyak yang keliru. Nah, bukan orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang sufaha, bahkan orang-orang yang min adkiya il alam, orang-orang cerdas dari di alam ini, di dunia ini, ukola bani Adam, orang-orang yang agil dari kalangan bani Adam, dari kalangan manusia, kita bisa menyaksikan ulama mereka yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya yang menyimpang itu bukan orang yang bodoh nggak paham, bahkan sekelas diulamakan oleh mereka. Kalau kita melihat karyanya di bidang fikih luar biasa, nah karyanya di bidang tafsir luar biasa, tapi keliru dalam memahami. Nah, ini yang dimaksud dengan Asy-Syaikh dalam mukaddimahnya. Kemudian Asy-Syaikh langsung berikutnya masuk pada al-asl awal. Secara umum 6 perkara adalah: pertama al-ikhlas dan penjelasan tentang lawan dari ikhlas yaitu asyirik. Yang kedua tentang al-istima' fid-din wa nahyi 'an at-tafarruq fihi. Ini pokok yang kedua, yaitu agar kita al-istima' fid-din, yaitu apa? Bersatu. Nah, dalam agama ini dan melarang untuk berpecah belah. Ini juga jelas. Dalam sekian banyak ayatnya, Allah menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang ketiga, as-sam'u wa ta'li ulatil amr, taat dan patuh kepada ulatil amr, pemimpin-pemimpin kita. Ini juga jelas dalam Al-Quran juga ada. Nah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Kemudian yang keempat, penjelasan tentang ilmu dan siapa pada hakikatnya ulama ahli ilmu, penjelasan tentang fikih dan siapa para hakikatnya para fuqaha ahli fikih, dan penjelasan atau penyebutan orang-orang yang bertasyabuh dengan mereka pada hakikatnya mereka bukan dagangan dari kalangan ulama. Nanti disebut nama syekh. Situ orang-orang yang tasyabbaha bihim walaysa minhum, menampilkan sosoknya seolah-olah orang-orang ini adalah orang ulama fuqaha, pada hakikatnya mereka bukan. Nah, kemudian ini yang keempat, yang kelima yaitu penjelasan tentang siapa pada hakikatnya auliyaullah, wali-wali Allah. Ini pun dalam Al-Quran diulang. Nah, penyebutannya. Dan pokok yang ketujuh yaitu bantahan dan syubhat yang syaitan letakkan kepada mereka, yang intinya syaitan itu ingin memberikan gambaran bahwa Al-Quran dan sunnah agama itu susah, rumit, sehingga kalian ini, wahai manusia, kaum muslimin, udah gak usah repot-repot, gak usah buka Al-Quran, gak usah buka sunnah, sudah tinggal tanya aja ke kiai, tinggal tanya aja ke ustadznya, tinggal tanya aja ke syekh. Takli. Nah, ini kurang lebih 6 hal, 6 pokok yang nanti insya Allah kita semua akan bersama-sama membaca dan mempelajarinya, karena ini mukadimah ya, insya Allah ini daras pertama kita, maka juga karena bacakan mukadimah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kita boleh menyebut basmalah atau orang boleh kita acara ini kita buka dengan acara dengan bacaan basmalah. Nah, itu basmalah sendiri itu kalimat bahasa Arab atau? Iya, basmalah bahasa Arab. Nah, meringkas artinya, istilah untuk meringkas bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Tahmid, nah, seperti ini untuk ujian takbir. Nah, seperti itu. Kalimat bahasa. Baik, ada lagi ikhwan? Kalau tidak ada, anak akan menyampaikan satu perkara yang insya Allah mudah-mudahan pada kedepannya apa namanya dirubah. Nah, apa itu? Anak mendapatkan pertanyaan dan masukan oleh sebagian ikhwan kita. Terkait dengan hukum sunduk, ya, kotak, kotak amal, kotak dana yang ada seperti itu, ya, di masjid ini. Nah, maka perlu diketahui terkait permasalahan ini, karena sudah membicarakannya bersama pengurus, dan ketika itu juga ana sampaikan fatwa sebagai ulama tentang permasalahan ini, bolehnya hal ini. Di antaranya Syekh Al-Imam Fihadul Asr Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Karena akan baca kepada antum fatwa beliau terkait hal ini. Nah, ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu pertanyaannya adalah lana sundu khairi li salihil masjid wa yujad rajulun mukhassas li hadha sunduq yaduru bihi ala sufufil musallin qabla shalah wa khassatan yawm al-jum'ah. Fama hukmu hadzal amal ilman bi anna ba'da al-musallin yajidu syai'an min al-haraj. Antum tenang, pahami dulu sampai terakhir. Artinya pertanyaan dari seorang, ya Syekh, kami memiliki sunduk khair, yaitu kotak amal dalam rangka lisalihil masjid, untuk kepentingan kebutuhan masjid dan yang lainnya. Dan di situ ada seseorang yang memang dikhususkan untuk kotak amal ini, dia berputar. Nah, diputar ya. Ala sufufil musallim. Di sof-sof orang yang salah. Ini banyak kita jumpai ya. Baik. Di misalnya saudara awam banyak. Qoblas sholat. Sebelum sholat. Terkhusus di hari Jumat. Yaitu sholat Jumat. Pertanyaannya, apa hukum amalan seperti ini? Perbuatan seperti ini? Ilman. Dan perlu diketahui, karena sebagian orang yang sholat mendapatkan sesuatu di hatinya, ini kok begini, haraj, artinya rasa berat dengan perbuatan ini. Ya, antum paham pertanyaannya ya? Pertanyaannya tentang ada kotak amal di putar. Ya, seperti kita saksikan banyak di masjid-masjid kaum muslimin. Maka jawaban Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, hadza fihi nazar. Hal ini, perkara ini fihi nazar. Masih perlu dilihat dan dipertimbangkan. Li'anna ma'nahu su'al lil musallim. Karena maknanya karena hakikatnya makna dari perbuatan ada permintaan kepada orang yang salat. Wa qad yuhrijuhum wa yudhihim bidzalik. Bisa jadi membuat mereka berat, artinya sungkan, enggak enak, bikin mereka enggak enak. Wa yu'dhihim bidzal, dan mengganggu mereka dengan perbuatan ini. Kata Syekh. Maka keberadaan orang ini berputar di antara mereka untuk meminta hatta yadau syai'an minal mal fi hadha sunduq li masalihil masjid. Lau taraka hadha yakun ahsan. Ya, kata Syekh. Orang ini mutar meminta mereka agar apa? Mereka meletakkan sesuatu, tapi memasukkan uang ya di dalam kotak amal ini dalam rangka kepentingan masjid. Nah, kata Syekh, lau taraka hadza yakun ahsan. Kalau seandainya orang ini meninggalkan perbuatan ini, maka yang demikian lebih baik. Wa illa fal amru bihi wasi'. Kata Syekh, ini lebih baik. Tapi wa illa, ya agak permasalahannya ya wasi', artinya luas, artinya tidak, jangan, artinya mudah seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa? Mutar seperti itu ya. Laukal imam, kata Syekh, kalau seandainya imam mengatakan annal masjid fi hajah ila musa'adatikum wa ta'awunikum fala ba'sa fi dhalik li'anna hadha masyru'un khairi. Kalau seandainya imam kemudian mengatakan, mengumumkan di masjid, masjid butuh ini, butuh ta'awun antum, kalian butuh bantuan kalian, maka yang demikian tidak ada masalah. Ya, karena yang demikian ini masyru' khairi. Proyek artinya perbuatan yang khair. Nah, untuk amalan soleh. Nah, artinya kata Syekh bin Baz yang disarankan Syekh bin Baz, ya sudah kalau ada butuh imam atau siapa mengumumkan masjid butuh atau ada sesuatu butuh ta'awun. Nah, ini bagus, artinya enggak ada masalah. Lakin kaunuhu yatuh bisunduk alaihim fisufufihim qad yakunu fi ba'dul adha wa ba'dul ihraj, kata Syekh. Tapi itu keberadaan orang tersebut kemudian mutar dengan membawa kota amal ya di tadi itu ya di sosok mereka ini, terkadang bisa di situ ada makna gangguan, mengganggu mereka, bikin mereka ihraj, yaitu enggak enak, enggak nyaman. Nah, kata Syekh bin Baz, falladhi ara anna tarkahu aula, maka aku berpendapat meninggalkannya lebih utama. Meninggalkan apa? Hah? Apa? Perbuatannya tadi. Ya kan? Wa yakfi an yu'lamu bihadha. Cukup untuk mereka, orang-orang tersebut, disampaikan ya, anna sunduk hadha lima salih masjid. Man sya'a wada'a fihi wa man sya'a tarakahu. Cukup sampaikan, tafadhalu silakan, ini ada kotak nih. Ya akhirnya untuk dalam rangka masjid. Ya akhirnya kata saya, yang itu man sya'a wada'a fihi, orang yang ingin meletakkan uang di kotak tersebut, wa man sya'a tarakahu. Dan orang yang enggak kepingin, ya meninggalkannya, selesai. Nah, wala yatubu bihi alaihim wala yudihim bidzalik. Maka jangan, artinya orang ini enggak muter untuk apa? Kota aman ini enggak diputer, disosok. Yang itu tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Hadza wal ahwab wal aqrab ila salam. Karena ini lebih berhati-hati, lebih mendekati keselamatan, artinya lebih selamat. Nah, itu merhatikan kondisi atau ucapan Syekh, man sya'a wada'a fihi wa man sya'a tarakah. Maka cukup disampaikan ini, ya, ada kota amal buat kepentingan masjid, tafadhal silakan. Yang itu artinya enggak diputar, ya. Cukup diberitahu. Kalau ada orang yang mau meletakkan, meletakkan. Kalau orang yang tidak meletakkan, ya silakan. Yang disebutnya Syekh di sini tentang apa? Yang kata Syekh lebih asli yang ditinggalkan? Baik. Hal ini tidak kita lakukan di masjid sini. Ya kan? Mana di masjid ini diputar kota amal dilakukan? Ya? Dilakukan ini tidak. Nah, sekedar apa? Meletakkan. Yang di mana kata Syekh? Ya, seperti itu. Cukup disampaikan. Ya. Kemudian yang mau uang silakan, yang enggak ya silakan. Dan ini yang kita lakukan di sini. Bukankah seperti itu? Hah? Dan ini anda sampaikan begitu dengan ketika rapat dengan para pengurus. Dan anda sampaikan fatwa sebagian ulama di atas Syekh bin Baz. Para pengurus masih ingat ya? Nah. Ini fatwa beliau rahimahullah, yang dengan ini ketika itu akhirnya kita sepakat. Ana dan Ustaz Yahya dan para pengurus untuk mengadakan kota amal seperti itu. Namun masukan dari sebagian ikhwan, penyampaian dan pemberitaan sebagian ikhwan, dan memang betul ternyata di situ ada sebagian ulama, ulama ahli sunnah fi hadzal asr kadzalik, di zaman kita ini, yang melarang hal ini. Ya. Di antaranya Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, menyebutkan bahwa ini tarikat hizbiyah, ya, seperti ini cara-caranya hizbiyah. Nah, dan juga di antaranya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, kurang lebih maknanya sama. Nah, dan sebatas info yang anak dapat, hal ini juga pernah ditanyakan ke sebagian asatidz, ya, dan nasihat beliau dan ini sebaiknya ditinggalkan. Hal ini meletakkan kotak amal di masjid. Maka kita katakan bahwa masing-masing ulama tentunya dengan pandangannya dan juga dengan kondisi fakta yang ada pada tempat mereka sendiri-sendiri. Karena Syekh bin Baz di Riyadh. Ya, Syekh bin Baz di Riyadh. Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdullah Bukhari di Madinah. Wa Syekh Rabi, wa Syekh Abdullah Bukhari dan yang lainnya banyak mengetahui makar-makar dan tarikah-tarikah orang-orang Hizbiyah. Nah, ya dan itu akhirnya memberikan nasihat, memberikan tausiah, fatwa tentang permasalahan ini seperti ini. Adapun Syekh bin Baz yang kondisinya dengan pandangan beliau mengatakan tidak ada masalah. Baik, maka satu hal yang perlu kita ketahui bahwa daf'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil masalih. Ini kaidah syariah yang muttafaq 'alaiha. Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ana di sini tidak membicarakan apakah Syekh bin Baz yang benar atau yang keliru atau Syekh Rabi yang benar atau keliru, tapi kita lihat toh permasalahan ini insyaallah bukan sesuatu yang artinya masih ada cara lain, ya kan, untuk kita bertawun dana yang lainnya. Pertama masih ada cara yang lain. Yang kedua juga telah ada sebagian ulama yang memfatwakan tentang terlarangnya hal ini. Yang ketiga juga orang-orang yang berada di sekitar kita dari kalangan kita juga menasihatkan untuk ditinggalkan. Yang keempat, jam'ul kalimah makruh. Ya, untuk jam'ul kalimah kita tidak berselisih sebisa mungkin. Apalagi dalam perkara-perkara yang sebetulnya masih ada jalan lain. Ya. Maka pada kesempatan kali ini, saya sampaikan dan saya katakan bahwa apa yang ada dan asatidzah atau Ustaz Yahya dan para pengurus yang lainnya telah putuskan, insya Allah kita rubah. Ya, insya Allah masih ada cara yang lainnya. Insya Allah masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk kita bertahun. Terkhusus di hari-hari ini, ayyamul fitan, gak semua orang itu agil. Masa-masa fitnah, ya. Ada sunnah berusaha mencari-cari kesalahan kita, musuh-musuh sunnah. Ashabul fitan, fatan, para orang-orang yang suka fitnah, juga mencari-cari kesalahan kita. Gak semua orang bisa paham, walaupun sudah ada kalamnya ulama, misalnya. Terbukti dengan hari-hari ini. Tentu mungkin sebagian sudah mengetahui. Maka insya Allah, mulai sekarang sudah kita tinggalkan saja. Ya, para pengurus ini ada yang hadir ya, sebagainya kita tinggalkan. Gak ada masalah. Kota itu sudah yang kita letakkan di masjid. Seperti itu dihilangkan kota ini. Yang pasti perlu kita ketahui bahwa hal ini tidak kita lakukan berdasarkan keputusan kita semata. Anak pribadi sebelum berkumpul dengan para pengurus ini sudah mengetahui dan membaca serta mendengar fatwa Syekh bin Baz tentang bolehnya. Artinya kita di sini ilmiah, sudah berusaha ilmiah. Namun permasalahannya tadi yang saya sebutkan, kita tidak ingin mengundang fitnah dan yang lainnya. Apalagi kondisi di Indonesia seperti itu, ya, maka insya Allah kita tinggalkan hal ini. Nah, ya, mudah-mudahan ini dipahami. Ada yang mau tanyakan tentang ini? Nah, tolong aksahi. Sudah insya Allah nanti itu diangkat, ya. Pantis atau kembali kepada pantis, ada pantis? Ada, nah. Jadi ini mohon dipahami ya, atas apa yang telah lewat dan telah terjadi, atubu ilallah wa astaghfirullah. Ana rujuk atas keputusan ini, walaupun permasalahan tolong digaris atasi, bukan permasalahan murni ini apa namanya keliru 100% atau seperti itu, karena memang sudah ada ulama. Nah, yang membolehkan tahlil dan juga ulama kita Syekh bin Baz. Tapi dalam rangka menutup pintu fitnah. Karena perkara yang mubah terkadang ditutup dalam rangka menutup pintu fitnah. Contohnya apa? Qurbul amrah. Dekat dengan amrah, murdan. Anak laki-laki yang beranjak dewasa, masih belum tumbuh jenggot, belum ada kumis, wajahnya cantik. Ini juga membuat fitnah pada sebagian orang. Ya. Hukum asalnya ya dia laki-laki, kita dengan laki-laki enggak ada masalah ketemu salaman, tapi bagi orang yang khawatir dirinya terfitnah dengan model-model anak seperti ini, wajib bagi dia untuk meninggalkan anak-anaknya. Nah, paham ya? Sehingga tidak terjadi liwat, terjadi homoseks, dan yang lain. Nah, ini salah satu contoh bagaimana perkara yang mubah ditutup, dilarang pintu ini biar tidak menimbulkan efek-efek yang lain. Baik, dipahami ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.